Kemudian bab 18, Nabi tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Ini penguat bab yang ke-17. Syafaat hanya milik Allah. Bab yang ke-18, Nabi sendiri pun enggak bisa memberikan hidayah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja enggak bisa memberi manfaat, apalagi dengan manusia-manusia yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa kata Rasul? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam, kata Rasulullah, wala fakhr, bukan karena sombong. Untuk menjelaskan hakikat sebenarnya, Nabi Muhammad itu penghulunya seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai kita sekarang. Beliaulah pemimpinnya. Beliau yang membuka pintu surga nantinya. Itu sudah begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, enggak bisa beri manfaat. Apalagi yang selain Rasulullah SAW. Makanya agama tauhid, agama fitrah, agama yang sesuai dengan akal sehat. Adapun agama syirik itu bertentangan dengan akal sehat. Bahkan gak ada unsur akal sehat sedikit pun. Orang nyembah sapi, coba bayangkan. Nyembah patung-patung, dewanya banyak sekali, kan gak masuk akal sehat. Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata, kata Allah. Seandainya di langit dan di bumi ada dua ilah atau tiga ilah, la fasadata, akan hancur lebur langit dan bumi ini. Kenapa? Tuhan yang pertama nak ke kere, Tuhan yang kedua nak ke kanan, Tuhan yang ketiga aku di tengah-tengah aja. Allah katakan seandainya di langit dan di bumi ada dua tiga ilah, hancur lebur. Kita kalau di rumah tangga ada dua pemimpin, gimana jadinya? Ya laki nak mimpin, perempuan nak mimpin juga. Tak sapi yang nak mimpin rumah tangga. Lalu belabau-belabau lah di rumah jadinya kan. Rumah tangga itu, apalagi langit dan bumi sangat besar. Oh, lautnya dijadikan tuh kalah. Gunungnya jadikan gitu. Aku maunya hancur sudah. Makanya kesesuaian sehat gitu loh. Yang memiliki alam semesta harus satu, enggak boleh dua. Yaitu Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta. Makanya hanya kepadanya kita beribadah. Akidah tauhid, akidah sesuai fitrah, sesuai dengan akal sehat, akidah yang lurus, bukan akidah-akidah sempalan yang menyimpang. Makanya alhamdulillah kita belajar tauhid menjadikan kita itu orang yang masuk akal gitu, bukan orang yang tidak masuk akal. Ada berapa dalil di sini? Satu dalil saja. Bab nomor 18, satu dalil saja. Satu dalil lah. Dalilnya satu, tapi penjelasannya ada hadis. Surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka sesungguhnya ka dirimu siapa?" Biasanya domir ka itu maksudnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. La tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man, kepada orang-orang yang ahbabta, engkau cintai. Walakinallaha, akan tetapi Allah yahdi, memberikan hidayah. Man yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Wahuwa, dan Allah a'lamu, paling mengetahui. Bil muhtadin, tentang orang yang berhak mendapatkan hidayah. Kelas? Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah nanti kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah itu paling mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Karena masalah hidayah ini masalah ghaib atau masalah yang nampak. Masalah hidayah ini ghaib atau nampak. Oh, isuk sipulannya ikut dakwah insya Allah. Itu masalah ghaib atau masalah nampak? Masalah hidayah, masalah ghaib. Gak ada yang tahu, oh, isuk nih, oh dapat hidayah. Ah, kau dapat hidayah. Ah, kau dapat hidayah. Makanya sebagian agama kan tes baptis langsung, hilang dosanya kan. Hebat, dia hebat seperti itu makanya. Aneh, agama selain agama Islam itu biasanya banyak keanehan-keanehan. Islam betul-betul mendidik kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah itu gaib. Dan enggak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, la ya'lamuha illallah. Termasuk Nabi Muhammad sendiri enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Berarti kita kembali lagi kepada Allah. Makanya ahli tauhid itu betul-betul kembali kepada Allah, minta hidayah, minta kepada Allah, ya Allah berikan orang tuaku hidayah, berikan saudara-saudaraku hidayah. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak minta kepada dukun lah, kepada wali lah, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kan belum jelas siapa yang dicintai oleh Nabi di sini. Belum jelas ya? Kita enggak bisa menerka-nerka dengan akal semata, enggak bisa. Makanya butuh tafsir. Nah, di bawahnya hadisnya itu menafsirkan ayat ini. Hadisnya menafsirkan ayat ini, siapa yang dimaksud dalam ayat ini yang enggak bisa diberikan hidayah oleh Nabi Muhammad? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnul Musayyab. Sahabat Ibnul Musayyab. Riwayat Ibnul Musayyab itu salah satunya. Ada riwayat yang lain lagi. Anda mencatat. Pertama, riwayat Ibnul Musayyab. Ini yang akan kita baca nanti. Riwayat yang kedua, dari Abu Hurairah. Nanti riwayat tentang ini, tentang kisah ini, Abu Hurairah juga membawakannya. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keempat, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Ada enam sahabat yang meriwayatkannya. Banyak. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Berarti kisahnya ini masyhur. Jelas gak antum? Ada enam sahabat yang meriwayatkannya, berarti kisahnya sudah terkenal. Jangan sampai kita ragukan lagi. Nah, ini untuk membantah orang-orang Syiah. Ini untuk membantah orang-orang Syiah, karena isi kitab, isi kisah ini mengatakan Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, diingkari orang-orang Syiah. Abu Thalib kan ahlul bait, mana mungkin dia mati kafir? Dibantah dengan enam riwayat ini yang mengatakan pamannya Nabi itu wafat dalam keadaan musyrik. Jelas ya? Nah, itu bantah untuk orang-orang Syiah. Jadi kita meyakini paman Nabi itu wafat dalam keadaan musyrik. Dan itu memang sebagian Nabi kan ada yang wafat keluarga dalam keadaan musyrik. Ya kan? Nabi Ibrahim, bapaknya. Kemudian Nabi Nuh, anak dan istrinya. Ya kan, banyak sebagian Nabi keluarganya wafat dalam keadaan musyrik. Jangan kita berbicara dengan perasaan. Musyrik-musyrik menghinakan Nabi Muhammad, keluarganya disebut-sebut musyrik-musyrik katanya. Itu berbicara dengan perasaan. Ini Nabi sendiri yang menyebutkan. Jadi kita berbicara berdasarkan dalil. Bukan tujuan kita untuk menghinakan, bukan. Tapi kita berbicara, kan ini masalah gaib, kita enggak tahu. Jadi apa yang disebutkan dalam dalil, itu yang kita ucapkan. Kita enggak menambah dan tidak mengurang-urangi. Nah, jadi riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari di sini, dari sahabat Ibnul Musayyab. Bahwasanya bapaknya berkata, ketika Abu Thalib itu akan meninggal dunia, datang kepadanya itu al-wafat, yaitu sakaratul maut. Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu di sampingnya itu ada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi ketika Abu Thalib itu sakaratul maut, di sampingnya ada dua orang, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua pentolan orang musyrik. Kemudian sesaat Abu Thalib itu dalam sakaratul maut, datanglah Rasul menemui Abu Thalib. Kemudian Rasul mengatakan, ya am, wahai pamanku, kul, katakanlah, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, kalimatan, sebuah kalimat, uhajulaka biha indallah, yang aku jadikan pembela dirimu di sisi Allah nanti. Jadi disuruh mengucapkan kalimat tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakaratul maut. Faedahnya apa? Faedahnya, innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Amal itu tergantung ujungnya. Di saat sakaratul maut masih didakwahi oleh Rasul agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan selamat. Nah, itu dalil amal itu tergantung ujungnya. Jadi kita sekarang mungkin kita beribadah kepada Allah, mengenal sunnah. Tapi kita juga harus berharap berdoa kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Faedah yang kedua, di zaman ini ketika di Mekah enggak ada orang munafik. Ketika di Mekah enggak ada orang munafik. Di saat dia mengucapkan la ilaha illallah langsung dia muslim, ya enggak? Karena enggak ada orang munafik. Orang munafik itu kapan munculnya? Ketika di Madinah. Orang munafik itu di Madinah. Di Mekah itu hanya ada orang muslim dan orang kafir saja. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia mengucapkan maka dia akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang bisa kita ambil. Kemudian, tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata, setelah Rasul mengatakan kalimat tadi, dia pun nyusul. Apakah kamu mencintai agama Abdul Muttalib? Atau kau beramil lati Abdul Muttalib? Apakah kau membenci agama Abdul Muttalib? Katanya. Temannya tadi. Setelah Rasul mengatakan hal tersebut, temannya nyusul juga. Apa faedah yang bisa kita ambil? Bahayanya teman yang buruk. Bahayanya teman yang buruk. Abu Thalib di sini memiliki dua teman yang dua-duanya adalah pentolan orang-orang musyrikin. Dialah yang mempengaruhi Abu Thalib. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Katanya. Makanya hati-hati kita dalam berteman. Maksudnya teman-teman yang ingin kita jadikan sahabat. Kalau sekedar kenal, sekedar teman biasa-biasa itu boleh. Tapi untuk kita jadikan sahabat, kita terus bertemu, kita berbagi cerita, itu enggak bisa sembarangan. As-sahibu sahib, teman itu nanti akan menyeret dia, akan menarik teman. Sehingga akhirnya ucapan yang terakhir diucapkan oleh Abu Thalib adalah wa ala millati Abdul Muttalib, yaitu wafat di atas millah agamanya Abdul Muttalib. Dia enggak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia wafat dalam keadaan musyrik, maka Rasul bersabda, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang, aku akan memintakan ampun untukmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama enggak dilarang, lalu turunlah firman Allah, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun orang-orang musyrikin. Nah, faedah yang bisa kita ambil di sini, haramnya kita memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Haramnya kita memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Kalau mendoakan hidayah boleh. Allah berikan hidayah kepada dia itu boleh. Tapi memintakan ampun ini yang diharamkan. Ini dilarang. Baik itu keluarga, kerabat kita sekalipun tetap dilarang. Kemudian dalam berkaitan dengan Abu Thalib, Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Nah, faedah yang bisa kita ambil, pertama, hanya nabi yang maksum. Hanya nabi yang maksum. Adapun keluarga, anak dan keturunan nabi itu tidak maksum. Faedah pertama, hanya nabi yang maksum. Adapun keluarga, anak keturunan nabi, maka dia tidak maksum. Makanya kalau mengatakan ahlul bait, habib, habib dan semisalnya, sekedar habib itu tidak bermanfaat. Lebih-lebih habib lagi Abu Thalib ini. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan musyrik. Jadi kita pegang hal ini, yang maksum itu cuma nabi. Adapun keluarganya, anak keturunannya itu tidak ada yang maksum. Itu faedah yang pertama bisa kita ambil. Yang kedua, tadi bahaya teman yang buruk. Jadi kita hati-hati dalam berteman. Jangan kita spekulasi dalam berteman. Pilihlah teman-teman yang baik. Kemudian faedah yang ketiga, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Pertama, anak pernah jelaskan ini. Pertama namanya hidayah irsyad atau bayan. Anak pernah jelaskan, antum buka lagi saja. Pertama, hidayah irsyad atau bayan. Yaitu hidayah memberikan penjelasan ilmu agama. Nah, itu bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan selain Nabi pun bisa melakukannya. Selama kita punya ilmu agama, kita jelaskan. Itu namanya memberikan hidayah. Tapi hidayah bayan atau irsyad, penjelasan. Yang kedua namanya hidayah taufik. Hidayah taufik adalah mengamalkan atau menerima kebenaran tersebut. Hidayah bayan itu menyampaikan ilmu agama. Adapun menerima dan menolak itu hidayah taufik. Hidayah taufik itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah mengatakan Nabi enggak bisa memberikan hidayah. Tapi ayat yang lain Allah mengatakan innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Nabi itu bisa memberikan hidayah, penjelasan agama, itu bisa. Kita pun bisa. Kita jelaskan agama, masalah tauhid, masalah syirik, masalah sunnah, bisa kita lakukan. Tapi apakah dia menerima atau menolak, itu hidayah taufik. Paham enggak? Ayat ini yang dimaksud hidayah taufik atau hidayah bayan? Hidayah taufik. Jadi kesimpulannya, hidayah taufik hanya milik Allah, yaitu hidayah menerima kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh selain Allah. Kemudian faedah yang keempat, bahayanya berpegang dengan tradisi. Bahayanya berpegang dengan tradisi. Di sini Abu Thalib tidak mau mengikuti Rasulullah. Alasannya apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan agama Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan tradisi nenek moyangmu? Jadi beliau menolak kebenaran karena mempertahankan tradisi. Jadi salah satu penyebab hidayah itu ditolak mentah-mentah mempertahankan tradisi. Itu hati-hati kita. Salah satu penyebab terbesar orang menolak hidayah adalah mempertahankan tradisi. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, itu yang mereka lakukan, itu yang akan kami tiru. Ayat yang lain, bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala asarihim muhtadun. Bapak-bapak kami sudah punya tradisi agama sendiri, itulah yang akan kami ikuti. Kami enggak butuh kepada kalian. Itu ucapan orang-orang kafir dahulu ketika didakwahi oleh nabi-nabi mereka. Alasannya sudah punya tradisi, kearifan lokal dan yang semisalnya. Maka itu adalah sebab terbesar seseorang itu menolak hidayah. Jadi kesimpulannya kita tutup bahwasanya Nabi Muhammad itu enggak bisa memberikan manfaat apalagi selain Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu bisa membangkitkan sekali keimanan kita kepada Allah, bahwasanya hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.